Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. إِخْوَاتِ فِي اللَّهِ rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah, mustahil kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita bisa duduk di majlis ilmu di rumah Allah. Semuanya ini karena taufik dari Allah, karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, menggunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya khawatir fillah, pada pagi hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan dua ayat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14 dan ke-15. Setelah pada waktu yang lalu kita membaca ayat yang ke-11, 12 dan 13 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang munafik, di mana Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi. Kami tidak merusak. Kami malah menanam, kami malah membangun, memperbaiki, bukan merusak. Itulah sikap kalian yang melaporkan rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Ini termasuk merusak. Kami laporkan itu untuk mendamaikan kalian, biar kalian tidak ribut lagi, tidak perang lagi. Nah, ini alasan-alasan mereka. Jangan berbuat kesyirikan. Nah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Karena zuharul fasad fil barri wal bahr, kerusakan yang terjadi di muka bumi, di daratan maupun lautan, itu disebabkan kezoliman, kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi mereka tidak faham. Di antara kerusakan atau bukti mereka merusak muka bumi ini, yaitu mereka berdusta. Karena sifat orang-orang munafik, apabila berkata, dia berdusta. Mereka tidak sadar dusta itu akan merusak muka bumi. merusak lautan. Apabila berjanji, dia berkhianat. Jika berjanji, dia ingkari janjinya. Ini merusak. Nah, apabila dipercaya, diamanahi, dia berkhianat. Ini juga merusak. Banyak kerusakan yang terjadi ketika seorang itu berkhianat. Ketika berselisih, dia melampaui batas. Tetapi orang-orang munafik tidak faham-faham. Wa idza qila lahum afdan, apabila dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia. Sebagaimana telah berimannya manusia. Manusia yang beriman di zaman itu ketika ayat ini turun, yaitu hanyalah para sahabat. Rasulullah dan para sahabatnya, berimanlah seperti mereka beriman. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanan sufaha, apakah kalian akan beriman sebagaimana telah beriman orang-orang yang bodoh? Luar biasa. Ciri-ciri munafik suka membodoh-bodohi orang-orang yang beriman. Maka kita jangan gampang-gampang membodoh-bodohi kaum muslimin, mukminin. Ala, ketahuilah, kata Allah Ta'ala, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka yang bodoh. Orang yang bodoh itu yang tidak mengerti tujuan hidup mereka, tidak mengerti kemaslahatan untuk diri mereka, tidak mengerti kemaslahatan untuk dunia mereka maupun akhirat mereka. Itu orang yang bodoh, sehingga dia melakukan perkara-perkara yang membahayakan dirinya, membahayakan dirinya di dunia, membahayakan dirinya di akhirat. Itu orang yang bodoh. Lihatlah orang-orang kafir, mereka memakan, meminum sesuatu yang membahayakan diri mereka, mereka berbuat riba, zina, semua itu membahayakan diri mereka, membahayakan diri mereka di dunia dan juga membahayakan diri mereka di akhirat. Begitu juga orang munafik, sikap mereka yang pimplan, yang ragu-ragu, sehingga bekerjasama dengan orang-orang Yahudi, semua itu menunjukkan kebodohan mereka dan tidak mengertinya mereka tentang kemaslahatan untuk diri mereka sendiri di dunia maupun di akhirat. Wajar Allah menyatakan, ala innahum husufa, ketahuilah sesungguhnya mereka lah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang ke-14 dan 15, Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Lihatlah sifat kemunafikan mereka muncul. Kalau bergabung bersama orang beriman, kami juga sudah beriman kok, kami sudah masuk Islam kok. Wa idza qalu ila syayatinihim, tetapi apabila mereka kembali berkumpul bersama syaitan-syaitan mereka, Allah sebutkan syaitan-syaitan mereka, yaitu teman-teman mereka, pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, dan orang-orang yang di balik mereka, yaitu orang-orang Yahudi, itu adalah syaitan-syaitan. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka bergabung kembali bersama setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Tenang, tenang, jangan marah. Kami tadi berkata kepada orang-orang yang beriman, kami juga orang yang beriman, itu cuma pura-pura saja. Kami tetap bersama kalian kok. Bersama orang-orang munafik yang lainnya dan juga bersama orang-orang Yahudi. Inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanyalah mustahzi'un, mengolok-ngolok mereka. Kami pura-pura tadi mengatakan kami orang beriman. Ketika bersama orang yang beriman itu, kami menyatakan kami telah beriman, itu cuma hanya pura-pura saja. Kami menipu mereka, mengolok-olok mereka, mempermainkan mereka. Tenang, kami tetap bersama kalian, wahai orang-orang munafik, kata mereka. Kami tetap bersama kalian. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang mengolok-olok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah membiarkan mereka dalam kezaliman mereka, dalam kesesatan mereka. Ya'mahun, mereka terombang-ambing. Mereka lupa. Mereka tidak faham. Sikap mereka mengolok-olok kaum muslimin itu sebenarnya Allah yang mengolok-olok mereka, sehingga mereka dalam keadaan terombang-ambing, tidak jelas tujuan hidup mereka. Karena memang al-jazaa' min jinsil amal, seseorang itu dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Siapa yang menggali lubang, dialah yang akan terperosok ke dalamnya. Siapa yang berbuat, dialah yang akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadza min qawlihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ini termasuk di antara ucapan mereka yang mereka ucapkan dengan lisan mereka, tetapi tidak ada pada hati mereka. Hanya di lisan. Mengaku beriman hanya di lisan, tetapi hatinya tetap kufur. Wadzalika annahum idza jtama'u bil mu'minin azharu annahum ala tariqatihim wa annahum ma'ahum. Yang dimaksud itu bahwasanya mereka apabila bergabung, berkumpul bersama kaum mukminin, mereka menampakkan bahwa mereka bersama-sama kaum mukminin di jalan mereka, dan bahwasanya mereka bersama mereka. Ini orang-orang munafik. Kayak bunglon. Nah, bergabung bersama kaum mukminin, ngaku mukminin. Bergabung bersama orang munafik, akhirnya mereka berubah lagi menjadi orang munafik. Fa idza khalu ila syayatinihim, maka apabila mereka kembali bersama syaitan-syaitan mereka, berkumpul bersama syaitan-syaitan mereka, siapa yang dimaksud syaitan mereka? Ru'asa'uhum, yaitu pemimpin-pemimpin mereka. Ru'asa'ihim, atau pemimpin-pemimpin mereka. Wa kubara'ihim, pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka. Fisyar, tokoh-tokoh dalam kejelekan. Orang-orang yang suka berbuat jelek menjadi tokoh-tokoh, itulah pemimpin-pemimpinnya orang-orang munafik. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, nah, terhadap kaum mukminin, justru menjadi pemimpin bagi orang-orang munafik. La haula wala quwwata illa billah. Apabila mereka berkumpul bersama tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka, pembesar dalam kejelekan, qalu, maka orang-orang munafik itu berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, fil haqiqati, pada hakikatnya. Pada hakikatnya kami tetap bersama kalian, tenang kalian, enggak usah khawatir. Ucapan kami tadi itu hanya main-main saja, mengolok-olok kaum mukminin saja. Kami bersama kalian, wahai tokoh-tokoh, wahai enam orang-orang besar. Wa inna ma nahnu mustahzi'un, dan sesungguhnya hanyalah kami mengolok-olok mereka, bil mukminin, mengolok-olok orang yang beriman. Bi izharina lahum anna ala tariqatihim, di mana kami menampakkan kepada mereka bahwa kami di atas jalan mereka. Fahadhihi haluhum al-batinah, inilah keadaan orang-orang munafik, batinnya, wal-zahirah, dan juga zahirnya. Ternyata orang munafik zaman dahulu dan zaman sekarang sama saja. Ya seperti itu sifat mereka, akhlak mereka, muamalah mereka. Sama, hanya menampakkan keimanan di zahir. Saya cinta kamu. Nah, cuma zahirnya. Batinnya dia membenci. Punya makar-makar. saya beriman. Tapi diam-diam mereka menjelek-jelekkan kaum muslimin, mengejek Rasulullah, mengejek para sahabat, menyatakan Rasulullah dan para sahabatnya orang-orang yang penakut, orang-orang yang bergelut-gelut, yang banyak makannya tapi penakut dalam perperangan. La haula wala quwata illa billah. Ini perbuatannya orang-orang munafik, suka merendahkan. Nah, kalau kalian direndahkan itu wajar. Siapa kalian? Para sahabat direndahkan, Rasulullah direndahkan, dilecehkan. Oleh sebab itu kalian jangan memiliki sifat seperti mereka yang suka merendahkan kaum mukminin. Wala yahiqul makr as-sayyi illa bi ahlihi. Dan tidaklah kembali makar yang jelek itu kecuali kepada pelakunya. Nah, sebenarnya barang siapa yang berbuat makar kejelekan, sebenarnya kembali pada dirinya sendiri. Maka jangan punya rencana jahat. Niatkan ikhlas karena Allah. Niatkan untuk membantu orang lain, menolong orang lain, memudahkan urusan lain. Sebenarnya itu kembali pada dirimu. Sebagaimana orang berbuat jahat itu kembali pada dirinya, menjahati dirinya sendiri. Dia menipu orang, sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Qala ta'ala, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang menipu daya mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, membiarkan mereka dalam sikap mereka yang melampaui batas. Ya'mahun, mereka terombang-ambing. Wa hadza jazaa'un lahum 'ala istihza'ihim 'ala istihza'ihim bi 'ibadi. Dan ini merupakan balasan bagi mereka yang mengolok-ngolok hamba-hamba Allah Ta'ala, yang mengolok-ngolok hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka wajar mereka pun diolok-olok, mereka nipu, mereka bohong di hadapan kaum mukminin, mengolok-ngolok kaum mukminin, mentertawakan mereka. Tertawa kalau ketemu ditertawakan. Ditertawakan, diejek, direndahkan, dihinakan. Ketika pulang ke rumah tertawa dengan saudara-saudara mereka, istri mereka, keluarga mereka, mentertawakan kaum mukminin. Pada yaumul kiamat terbalik. Orang yang berimanlah yang akan mentertawakan mereka. Nah, maka ikhwatillah, ini balasan dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang munafik. Famin istihza'ihi bihim an zayyana lahum ma kanu fihi minasyaqa wal hala al khabitha. Di antara bentuk istihza Allah terhadap mereka, mereka kan mengolok-ngolok kaum mukminin, Allah balas mengolok-ngolok mereka. Bentuk Allah mengolok-ngolok mereka yaitu Allah menjadikan indah apa yang mereka ada di dalamnya, dari kejelekan, keburukan, kecelakaan, dan kadang mereka menganggap indah keadaan mereka yang jelek seperti itu, yang suka dusta, berpura-pura, mengejek-ngejek, mengolok-ngolok. Allah jadikan mereka itu merasa bangga. Hanya kita yang pintar, hanya kita yang jenius. Nah, mereka itu orang bodoh, sehingga mereka bangga dengan keadaan mereka yang sesat itu. Ini parah. Seseorang kalau terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, dalam keadaan dia sadar dia salah, dia akan istighfar, minta ampun pada Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Takut dengan azab. Tetapi kalau orang itu berbuat maksiat tapi merasa kemaksiatannya itu adalah ketaatan, untuk apa saya tobat? Ini kebaikan kok. Ini sekedar untuk menolong orang, membantu orang, padahal maksiat, padahal dosa. Dia tidak akan bertobat. Ini azab. Itu namanya nam. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Istidraj. Mereka berbuat kejelekan, tapi mereka menganggap itu adalah kebaikan. Mereka sombong, membanggakan diri, mentertawakan kaum mukminin, membodoh-bodohi mereka. Sebenarnya dia sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Upaya-upaya mereka, usaha-usaha mereka itu bentuk azab Allah terhadap diri mereka. Allah mengolok-olok mereka sebagai balasan mereka. Hatta zannu annahum ma'al mu'minin. Sampai-sampai mereka menyangka bahwasanya mereka bersama kaum mukminin. Lima lam yusallitullah al-mu'minin alaihim. Kenapa mereka menganggap diri mereka mukminin? Karena memang Allah tidak menimpakan azab pada mereka. Sebenarnya mereka itu takut azab. Ditunggu-tunggu, enggak ada azab. Akhirnya nantang, mana azab? Kalau kami salah pasti diazab. Ternyata kami enggak diazab kok. Berarti apa yang kami lakukan ini benar. Ini bentuk Allah mengolok-olok mereka, sehingga mereka bangga dengan sikap dan perbuatan mereka. Lisan mereka mengejek-ngejek, mengolok-olok kaum kaum mukminin, suka berdusta, mengingkari janji, berkhianat, ekstrim dalam bermuamalah. Mereka bangga dengan sikap mereka ini. Itu bentuk nam azab dari Allah Subhanahu wa taala, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah belum menurunkan azab kepada mereka, tidak menimpakan azab kepada mereka, mereka merasa bangga. Wa min istihza'i bihim yaumul qiyamah annahum yu'tihim al-mu'minin nuran zahiran. Di dunia mereka diazab tapi mereka enggak sadar. Justru merasa bangga. Sebenarnya itu azab. Bangga dengan kejelekan yang mereka lakukan itu azab, tapi mereka enggak sadar. Di akhirat orang-orang munafik ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengolok-olok mereka pada hari kiamat, yaitu yu'tihim ma'al mu'minin. Allah berikan kepada orang-orang munafik bersamaan Allah beri juga orang-orang beriman nuran zahiran, cahaya secara zahir. Pada hari kiamat matahari dimasukkan ke neraka. Nah, gelap, enggak ada matahari lagi. Orang yang beriman Allah kasih cahaya. Karena di dunia salatnya karena Allah. Sebelum salat mereka melaksanakan syarat-syarat salat, yaitu berwudu, sehingga anggota-anggota wudu itu bercahaya. Tangannya, wajahnya, kepalanya, tangan sampai sikunya, kakinya, itu bercahaya. Adapun orang-orang munafik, yang bercahaya cuma jempol kakinya saja. Tetapi kena bersama, bergabung dengan orang beriman, mereka menganggap diri mereka juga bercahaya. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, dan maka nampaklah ternyata yang bercahaya itu bukan dirinya, tetapi orang-orang yang beriman. Memang bercahaya jempol kakinya, tapi berkedap-kedip, kadang bercahaya kadang mati. Ketika mati mereka berhenti, ketika bercahaya lagi berjalan lagi sambil berteriak, wahai orang-orang beriman, tunggu, tunggu kami, kami akan memanfaatkan dan cahaya kalian. Orang beriman enggak peduli, gunakan cahaya kalian sendiri. Inilah bentuk istihza dari Allah terhadap orang-orang munafik. Dikasih cahaya sih dikasih, tapi diolok-olok oleh Allah Ta'ala sebagai balasan apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Mengaku beriman padahal kufur, mengolok-olok kaum mukminin, mengatakan mereka bodoh dan yang lainnya, maka di akhirat Allah balas. Mereka dikasih cahaya tetapi tidak memadai, tidak mencukupi. Ketika mereka merasa bangga bahwa mereka punya cahaya, ternyata mati. Mereka jalan sebentar berhenti lagi, takut terperosok karena gelap. Sedangkan cahaya aja orang beriman, terus menyala. Maka kita jujur dalam keimanan kepada Allah Ta'ala, karena Allah tahu isi hati kita. Jangan seperti orang-orang munafik yang menampakkan keimanan, pada hakikatnya mereka tidak beriman. Lebih parah lagi, kemudian mulai merasa sombong, tambah lagi merendahkan orang lain, merendahkan kaum mukminin. Fa idza masyal mu'minun, ketika kaum mukminin berjalan binurin, dengan cahaya yang ada pada diri mereka, tufi'a nurul munafikin, maka padamlah, redublah cahayanya orang-orang munafik. Wabaku fi zulmati ba'dan nuri mutahayyirin, mereka tinggal dalam kegelapan setelah bercahaya. Ini kan termasuk ola-ola dari Allah Ta'ala, sehingga mereka mutahayyirin, dalam keadaan bingung, gimana ini, gimana ini cahayanya ini. Kadang hidup, kadang mati. Nah, bingung mereka. Ini sesuai dengan kondisi mereka di dunia dulu. Sebenarnya mereka bingung, mau ngapain? Apa tujuan mereka mengolok-olok kaum mukminin itu untuk apa? Dunia dapat juga enggak? Nah, akhirat juga enggak dapat. Bingung mereka itu. Maka di akhirat, mereka juga dalam keadaan bingung. Karena cahaya mereka, nah, kadang mati, kadang hidup. Fama a'zamul ba's ba'da tamak, alangkah besarnya penyesalan mereka, alangkah besarnya keputusasaan mereka setelah mereka berharap. Oh, berharap, wah, bercahaya selamat ini. Ketika kaum mukminin pergi, loh, bukan cahaya dia ternyata, cahaya kaum mukminin, sehingga cahaya yang ada pada diri mereka tidak memadai, sehingga alangkah besarnya keputusasaan mereka setelah mereka tadinya berharap, tadinya punya harapan gitu. Yanadunahum alam nakum ma'akum, mereka pun memanggil kaum mukminin, memanggil orang-orang beriman, tunggu, jangan tinggalkan kami, kami akan memanfaatkan cahaya kalian. Alam nakum ma'akum, bukankah dulu kita bersama-sama, sama-sama taklimnya, sama-sama berjihadnya, sama-sama beribadahnya, kenapa kalian tinggalkan kami? Orang-orang munafik ketakutan, mereka memanggil orang-orang beriman, bukankah dulu kita bersama-sama? Qalu bala, maka orang-orang beriman berkata, bala, benar. Walakinnakum, akan tetapi kalian, akan tetapi kalian, kalian menipu diri kalian sendiri. Kalian menunggu, menunggu, kalau kaum mukminin kalah, bahagia, senang. Kalau kaum mukminin menang, sedih. Kan itu terbalik, berarti menipu diri sendiri. Mengaku orang beriman, tapi anehnya tidak merasa senang ketika kaum mukminin senang, tidak merasa sedih ketika kaum mukminin sedih. Bahkan sebaliknya, kalau kaum mukminin menang, dia yang sedih. Kalau kaum mukminin sedih, dia yang senang. Kalian menipu diri kalian sendiri, dan kalian menunggu-nunggu. Wartabtum, dan kalian adalah orang yang ragu-ragu. Maka ikhwat fillah, jangan termasuk orang-orang munafik. Harus yakin dan Al-Quran sunnah, jangan ragu-ragu. Mantap dalam beribadah kepada Allah, ikhlas dan bersedekah, enggak usah ragu-ragu. Ikut andil dalam al-haq, dalam kebenaran, jangan ragu-ragu. Tinggalkan kejelekan, jangan ragu-ragu. Jangan seperti orang-orang munafik yang enggak jelas, bimbang, bingung. Tetapi kalau ngejek, maju terus. Dia sendiri belum jelas. Dia sendiri belum nampak, belum jelas kehidupannya, masih ragu-ragu. Tapi kalau mengejek, mantap dia. Menghina orang lain, mantap dia. Bangga dengan apa yang ada pada diri mereka, dalam keadaan mereka adalah orang yang ragu-ragu. Qauluhu, dengan Allah menyatakan, wa yamudduhum, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Apa itu yamudduhum? Yamudduhum ay yaziduhum, Allah menambah pada mereka fi tughyanihim, pada tughyan. Apa itu tughyan? Fujurihim, pada kejelekan mereka, dosa-dosa mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka. Allah jadikan mereka semakin bertambah kufur, semakin tambah berbuat kejelekan, semakin tambah suka ngejek. Nah, kekufuran-kufuran mereka. Ya'mahun, apa artinya ya'mahun? Ha'iruna, mutaraddiduna, terombang-ambing. Nah, ha'irun, nah, mutaraddidun artinya terombang-ambing, enggak jelas. Allah yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok mereka, wa yamudduhum, dan menambah kepada mereka, membiarkan mereka, bahkan menambah fitughyanihim, dalam kesesatan mereka, dalam sifat fujur mereka, kemaksiatan mereka semakin bertambah, berpesta poya dengan kena berhasil menipu kaum mukminin, Allah tambah lagi mereka semakin sesat. Ya'mahun, dalam keadaan mereka terombang-ambing. Apa tujuan seperti itu, enggak jelas. Wa hadza min istihza'ihi ta'ala bihim, inilah bentuk Allah mengolok-ngolok mereka, mengolok-ngolok mereka di dunia dan mengolok-ngolok mereka nanti di yaumul qiyamah, di akhirat nanti. Tsumma qala ta'ala kashifan an haqiqatil ahwalihim, kemudian ayat setelahnya Allah menyingkap hakikat keadaan mereka yang sebenarnya. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk, petunjuknya dijual untuk mendapatkan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin, maka tidak beruntung jual beli seperti itu, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan hidayah. Maka ikhwat fillah, hidayah yang Allah berikan ini dijaga, jangan dikorbankan hanya untuk mendapatkan dunia. Hidayah sunnah, hidayah Islam, hidayah taufik, hidayah bisa beramal soleh ini dijaga, jangankan korbankan untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sementara. Hidayah ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. InsyaAllah ayat ini yang ke-16 dan seterusnya, InsyaAllah kita akan baca pada tafsirnya pada kesempatan yang akan datang, InsyaAllah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.